Apakah orang yang memanai la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, apakah dia musyrik? Wah, ini tidak boleh ya langsung berkata seperti itu. Ada kadang orang dia tidak paham bahasa Arab, tapi dari sisi perbuatannya, dia perbuatannya di atas makna la ilaha illallah. Dia tidak pernah berbuat kesyirikan, tidak beribadah kepada selain Allah. Jelas ya? Tapi dia salah terjemah saja. Salah terjemah. Baik, karena itu harus dilihat apa keyakinannya di dalam hal tersebut.